Sedangkan waktu atau akhir waktu dari solatul asr bagi mereka yang memiliki udzur hingga terbenamnya matahari. Maka barang siapa di antara mereka yang mengerjakan solat subuh ataukah solatul asr dan mendapati satu rakaat sebelum terbitnya matahari ataukah sebelum terbenamnya matahari, maka sungguh dia telah mendapati solat tersebut. Maka pada malam hari ini insyaAllah ta'ala kita kembali melanjutkan ke hadith-hadith yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال dan dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله تعالى عنه beliau berkata سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, La salata ba'da subhi hatta tatlu'a syamsu. Tidak ada salat setelah mengerjakan salatul fajr, setelah mengerjakan salat subuh, sampai terbitnya matahari. Sampai matahari terbit. Dalam riwayat yang lain, sampai matahari terangkat. Hatta tertafi'. Sekitar satu atau dua ujung tombak. Atau sekitar 15 menit. Sebagaimana yang diperkirakan oleh para ulama. Wala salata ba'da al-asri. Dan tidak ada salat setelah mengerjakan salatul asr. Hatta taghiba asy-syamsu. Hingga terbenamnya matahari. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Perkataan muttafaqun alaih yang maknanya telah disepakati. Di mana apabila para ulama menyebutkan lafaz ini, maka maksudnya bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Namun terkadang di antara sebagian dari kalangan para ulama memiliki istilah yang lain dari istilah muttafaqun alaih ini. Seperti misalnya Al-Imam Syaukani rahimahullah. Ataukah istilah Al-Majd Ibn Taymiyyah di dalam kitabnya Muntaqal Akhbar. Yang kemudian disyarah oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Nailul Autar. Apabila dia menyebutkan muttafaqun alaih, maka beliau memiliki istilah yang berbeda dengan istilah mayoritas dari kalangan para ulama. Apabila beliau mengatakan muttafaqun alaih, maka yang dimaksud adalah hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Ada tambahan Al-Imam Ahmad. Adapun kalau hadis tersebut hanya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, biasanya Beliau hanya mengatakan akhrajahu. Hadis ini dikeluarkan oleh keduanya, yaitu Bukhari dan Muslim. Namun secara umum, apabila para ulama mengatakan muttafaqun alaih, maksudnya hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Walafdhu muslimin, dan di dalam lafaz al-imam Muslim rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata ba'da salatil fajri. Tidak ada salat setelah salatul fajr. Maksud beliau bahwa salatul fajr ini kadang disebut dengan salat subuh atau kadang pula disebut dengan al-fajr. Dua-duanya penggunaannya boleh. Dan kedua-duanya sahih. Datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam penamaan tersebut. Maka di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ini menjelaskan kepada kita dua waktu di mana seorang muslim telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mengerjakan salat sunnah. Salat nafilah. Yaitu setelah dia mengerjakan sholat subuh. Maka apabila seorang telah mengerjakan sholat subuh, maka tidak diperbolehkan lagi bagi dia untuk mengerjakan sholat sunnah yang lainnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la sholata. Tidak ada sholat. Dan la di sini disebut dengan la an-nafiyatul jins. La yang menafikan jenis salat itu. Sehingga kalau dikatakan la salata, tidak ada salat, yakni tidak ada salat, tidak sah salat. Setelah mengerjakan salatul fajr. Demikian pula tidak ada salat setelah mengerjakan salatul asr. Tidak ada salat sunnah. Maka apabila ada seorang muslim yang hendak mengerjakan sholat sunnah setelah dia mengerjakan sholat subuh ataukah dia mengerjakan sholatul asr, maka tidak diperbolehkan. Dan dilarang bagi dia untuk mengerjakannya sampai terbitnya matahari ataukah sampai terbenamnya matahari. Maka hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ini menyebutkan dua waktu dibencinya seorang salat pada waktu itu, yaitu salat sunnah. Maka kita lanjutkan kembali ke hadis yang berikutnya karena sangat berhubungan dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Walahu an Uqbah bin Amir. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Uqbah bin Amir Abu Hammad ataukah Abu Amir Al-Juhani radhiyallahu taala anhu. كان رسول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن. Ada tiga waktu di mana Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم telah melarang kita untuk salat pada waktu-waktu tersebut. Wa anna qadara fihinna mautana. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam melarang kita untuk menguburkan orang-orang yang meninggal di antara kita pada tiga waktu tersebut. Kita dilarang salat pada tiga waktu itu dan juga dilarang untuk menguburkan mayyit, orang-orang yang meninggal. Ada sebahagian dari kalangan para ulama yang mengkhususkan bahwa salat yang dilarang pada waktu itu adalah salatul janazah. Namun ini pendapat yang dhaif dan telah dibantah oleh para ulama, karena hadis ini menyebutkan larangan secara umum, tidak diperbolehkan salat pada tiga waktu itu. Yanhana an nusalliya fihinna, tidak diperbolehkan kita salat. Maka salat apa saja dari salat-salat sunnah, apabila telah datang waktu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka tidak diperbolehkan. Apakah itu salatul jenazah ataukah yang lainnya? Demikian pula dalam hal menguburkan orang-orang yang meninggal, tidak diperbolehkan pada waktu-waktu tersebut. Lalu beliau menyebutkan tiga macam waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Hina tatla'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Waktu yang pertama, tatkala matahari terbit dan menampakkan dirinya hingga dia terangkat. Hingga dia terangkat. Nah. Jadi bukan hanya sekedar terbit, namun sampai dia terangkat. Telah disebutkan dalam riwayat yang lain hadis Amr bin Ambasah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasa'i bahwa terangkatnya qadar rumhin aw rumhayn, sekedar satu tombak ataukah dua tombak, yang diperkirakan oleh para ulama kurang lebih 15 menit setelah munculnya bundaran matahari. Maka dia terangkat, maka pada waktu itulah telah hilang waktu terlarang yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya untuk mengerjakan salat. Waktu yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hina yaqumu qa'imudz dhahirati. Waktu yang kedua yaitu ketika tegak satu bayangan disebabkan karena az-zahirah dari sinar matahari yang menyebabkan tegaknya bayangan satu benda yang berdiri tegak. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tatkala terjadi pergerakan bayangan itu lambat, yaitu ketika matahari tepat berada di atas langit. Fi kabiris sama. Ini merupakan waktu yang terlarang. Hatta tazula syamsu. Sampai matahari condong ke arah barat. Sampai masuknya waktu zawal. Yaitu waktu salatul zuhur. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bagaimana cara kita menentukan masuknya waktu salatul zuhur dan menentukan waktu zawal itu kapan, yaitu apabila kita mencontohkan sesuatu yang berdiri tegak, asy-syakhs. Apabila matahari tersebut masih ada di sebelah timur, maka lama kelamaan dia akan mengarah ke barat. Setiap dia mengarah ke barat, maka bayangan itu semakin lama semakin pendek. Iya kan? Semakin lama akan semakin menghilang. Semakin lama semakin pendek bayangan tersebut. Apabila telah sampai kepada titik yang dia tidak akan berkurang lagi, ya, tidak akan berkurang dan tidak bertambah, maka itu menunjukkan bahwa matahari berada tepat di atas pertengahan langit, kabidus sama, tidak bertambah lagi dan tidak berkurang. Terkadang pada sebahagian bulan, sebahagian musim, tidak terdapat bayangan sama sekali. Namun terkadang pada sebagian musim yang lain masih terdapat bayangan disebabkan karena terjadi kemiringan pada matahari tersebut. Sehingga terkadang masih membekas bayangan itu. Ya. Maka apabila bayangan tersebut tidak lagi bertambah dan tidak lagi berkurang, maka ketahuilah itu menunjukkan bahwa matahari berada tepat di pertengahan langit. Ya. Apabila dia telah bertambah setelah dia berkurang, ya, kemudian terjadi penambahan walaupun sedikit saja, maka ini menunjukkan bahwa waktu salatul zuhur telah masuk. Dan itulah yang dinamakan waktu zawal. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, hatta tazula syamsu. Sampai matahari itu zawal. Dia condong ke arah barat. Dan ini merupakan waktu yang kedua yang seorang tidak diperbolehkan untuk mengerjakan salat sunnah dan menguburkan orang-orang yang meninggal. Waktu yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hina tatadayyafu syamsu lil ghurub. Dan ketika matahari itu condong dan akan terbenam. Ketika bundaran matahari telah mulai untuk memasuki tempat terbenamnya. Mulai menghilang sedikit demi sedikit dari bundaran matahari tersebut. Maka itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina tatadayyafu syamsu lil ghurub. Ketika matahari tersebut mulai condong untuk terbenam dan menghilangkan bundarannya. Maka ketiga waktu ini adalah merupakan tiga waktu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seorang muslim untuk mengerjakan salatus sunnah dan mengerjakan dan menguburkan orang-orang yang meninggal. Di dalam beberapa riwayat seperti dalam hadis Amr bin Ambasah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illah, menyebutkan sebab mengapa Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang kaum muslimin untuk mengerjakan salat pada ketiga waktu ini. Disebabkan karena pada waktu tatkala matahari akan terbit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pada waktu itu merupakan waktu di mana orang-orang kafir tunduk dan sujud kepada syaitan. Sebab pada waktu itu muncul dua tanduk syaitan. Maka itu merupakan waktu orang-orang kafir dalam beribadah. Mereka tunduk dan sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula, tatkala akan terbenam. Pada waktu itu merupakan waktu di mana orang-orang kafir sujud kepada para syaitan. Sesembahan-sesembahan mereka kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin dilarang untuk menyerupakan sholat mereka, ibadah mereka dengan orang-orang kafir. Dengan orang-orang kafir. Sebagaimana yang telah ma'ruf, bahwa merupakan kaidah yang telah tetap di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangun di atas menyelisihi Ahlul Kitab, menyelisihi Al-Musyrikun, menyelisihi Ashabul Jahim, orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pada waktu matahari tepat berada di atas kepala, tepat berada di pertengahan langit sebelum masuknya waktu zuhur, karena pada waktu itu dinyalakannya jahannam. Pada waktu itu dinyalakan jahannam dan api neraka semakin berkobar-kobar. Dan dibukanya pintu-pintu neraka pada siang hari tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Oleh karena itu dalam beberapa riwayat yang telah kita sebutkan dahulu, hadis Abi Hurairah, bahwa dalam kondisi apabila panas sangat menyengat, Rasulullah alaihi salatu wassalam menganjurkan kita untuk mengakhirkan salat zuhur. Fa inna shiddatal hurri min fahi jahannam. Karena panas yang sangat menyengat itu dari uapan jahannam. Maka dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah bahwa sesungguhnya neraka itu telah ada sekarang ini dan telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi pendapat kaum Mu'tazilah dan yang semisal mereka yang berpendapat bahwa surga dan neraka sekarang ini belum ada. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan surga dan neraka itu nanti pada hari kiamat. Adapun sekarang tidak ada. Sebab kalau ada, kata mereka, maka untuk apa? Berarti sia-sia ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam keadaan tidak memiliki penghuni. Dan tentunya ini adalah pendapat yang batil, menyelisihi kitabullah, menyelisihi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menyelisihi ijma' para ulama ahli sunnah bahwa surga dan neraka itu telah diciptakan sekarang ini dan sekarang ini telah ada. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang surga yang dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa, maka disebutkan dalam bentuk fi'il madhi, dalam bentuk lampau. U'iddat lil muttaqin, telah dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa. Demikian pula sebaliknya, ketika Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang neraka, Allah Azza wa Jal mengatakan u'iddat lil kafirin, telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir, telah siap surga dan neraka tersebut. Kalau kemudian kaum Mu'tazilah mengatakan berarti sia-sia penciptaan Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak sia-sia. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari surga dan neraka tersebut, walaupun belum ditempati pada saat sekarang ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakannya dalam keadaan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan penuh hikmah. Di antara hikmah diciptakannya surga dan neraka sekarang ini adalah untuk menyiksa orang-orang yang berada di alam barzakh, dari orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Di antara salah satu siksaan kubur yang mereka rasakan, mereka diperlihatkan neraka. Sebaliknya kaum mukminin akan mendapatkan kenikmatan pada alam kubur, di mana mereka akan diperlihatkan tempat mereka nanti di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Fir'aun dan para pengikutnya, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُ عَلَى فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Bahwa neraka diperlihatkan kepada mereka, Fir'aun dan para pengikutnya, di pagi hari dan di sore hari. Terus diperlihatkan selama mereka di alam barzakh sampai tegaknya hari kiamat. Barulah dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam neraka, dan itu adalah siksaan yang sangat berat. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa syurga dan neraka sekarang ini telah ada, telah diciptakan. Oleh karena itu para ulama ahli sunnah mereka menyebutkan di dalam kitab-kitab akidah ahli sunnati wal jamaah bahwa ini merupakan salah satu prinsip mereka yang tidak terjadi khilaf di kalangan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Walhasil dari dua hadis yang telah kita sebutkan ini menunjukkan bahwa ada lima waktu yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan bagi mereka untuk mengerjakan salatus sunnah. Dan ada tiga waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bagi kaum muslimin untuk menguburkan orang-orang yang meninggal. Pada lima waktu ini yang telah kita sebutkan tadi, setelah mengerjakan salatul asr, ini waktu yang pertama. Kemudian waktu yang kedua, tatkala akan terbenam. tatkala akan terbenam. Kalau yang tadi, yang pertama, secara mutlak. Walaupun matahari ya belum mendekati tempat terbenamnya. Tidak diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah. Adapun yang kedua, tatkala matahari akan terbenam. Tidak diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah dan tidak diperbolehkan menguburkan orang-orang yang meninggal. Waktu yang ketiga, yaitu ketika matahari tepat berada di pertengahan langit. Maka ini merupakan waktu yang tidak diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah dan tidak diperbolehkan menguburkan orang-orang yang meninggal. Waktu yang keempat, yaitu setelah mengerjakan sholatul fajr, sholat subuh. Setelah mengerjakan sholat subuh, maka tidak diperbolehkan mengerjakan sholatus sunnah. Namun diperbolehkan untuk menguburkan orang meninggal. Waktu yang kelima, yaitu tatkala matahari akan terbit. Maka waktu yang kelima ini tidak diperbolehkan bagi seorang untuk mengerjakan sholat sunnah. Dan tidak diperbolehkan bagi seorang untuk menguburkan mayit. Untuk menguburkan mayit. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh al-imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Maka ini lima waktu yang telah sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh para ulama auqatul karahah, waktu-waktu yang dibenci bagi seorang muslim untuk mengerjakan salat sunnah. Nah, sekarang yang menjadi iskal adanya beberapa hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan bagi kita untuk mengerjakan salat sunnah disebabkan karena ada satu sebab tertentu. Salah satu contoh yang bisa kita sebutkan dalam hal ini adalah salat yang disebut dengan salat tahiyatul masjid. Apabila seorang muslim masuk ke dalam masjid. Naam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Qatadah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka rak'atayn." Apabila salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan dia duduk di masjid tersebut sampai dia mengerjakan salat dua rakaat, salat tahiyatul masjid. Hadis ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking pentingnya ibadah ini, perintah untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu waktu beliau menghentikan khutbahnya pada hari Jumat hanya untuk memerintahkan seseorang agar dia mengerjakan salat tahiyatul masjid tatkala dia masuk ke dalam masjid. Maka ini anjuran dari Nabi alaihi wasallam, perintah. Lalu apabila ada seorang muslim dia masuk ke dalam masjid pada waktu-waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu adalah waktu-waktu yang dibenci untuk mengerjakan salat sunnah. Seperti setelah asar. Dia masuk ke dalam masjid. Apakah boleh dia untuk mengerjakan salat atau tidak? Dari satu sisi, kalau dia tidak mengerjakan salat, maka dia terkena perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyarka rak'atayn." Hendaklah dia rukuk salat dua rakaat, iya kan? Ada perintah. Kalau dia duduk, berarti dia melanggar perintah. Nah, kalau dia salat karena hendak mengamalkan hadis tersebut, maka dia akan terkena larangan dari sisi yang lain. Yaitu dia mengerjakan salat pada waktu yang terlarang. Nah, maka ini dilema. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang seperti ini? Apakah diperbolehkan bagi dia untuk sholat tahiyatul masjid karena ada perintah? Ataukah tidak diperbolehkan karena itu merupakan waktu-waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bagi seorang untuk mengerjakan sholatus sunnah? Maka ini yang menjadi tempat perselisihan di kalangan para ulama. Di mana ada sebagian dari kalangan para ulama yang mengatakan dibenci. Tidak boleh sama sekali. Bahkan sebagian ada yang menukilkan ijma' para ulama dalam hal ini. Tidak diperbolehkan. Kecuali kalau itu sholat wajib. Adapun sholat sunnah tidak diperbolehkan. Namun penyebutan ijma' tidak benar dalam hal ini. Yang benar bahwa ini permasalahan yang terjadi khilaf di antara mereka. Ada yang mengatakan makruh. Dan ada pula yang mengatakan diperbolehkan. Bahkan disunnahkan. Bagi seseorang untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah pada waktu-waktu yang terlarang tersebut. Apabila sholat sunnah yang dia kerjakan memiliki sebab. Apabila sholat sunnah yang dia kerjakan adalah sholat sunnah yang memiliki sebab. Di antaranya tahiyatul masjid. Kenapa dia mengerjakan? Ada sebab. Disebabkan karena dia masuk ke dalam masjid. Dan ini adalah pendapat al-imam Syafi'i rahimahullah. Dan salah satu dari riwayat al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim rahimahumullah ta'ala. Walhasil dalam hal ini, ikhwani fid din azakumullah, terjadi khilaf. Sehingga butuh bagi kita untuk melihat mana pendapat yang rajih. Mana pendapat yang kuat. Sebab terkadang mungkin kita akan masuki masjid ba'dal asr. Atau ba'da al-fajr. Iya kan? Terkadang kita butuh untuk masuk ke dalam masjid. Ada sebagian dari kalangan para ulama yang bingung melihat dilema yang terjadi seperti ini. Ya. Seperti Al-Imam Syaukani rahimahullah. Karena hadith-hadith yang kelihatannya saling tarik-menarik. Antara satu dengan yang lainnya. Akhirnya beliau mengatakan, saya menasihatkan pada kaum muslimin untuk tidak masuk masjid pada waktu-waktu itu. Nah. Saya menasihatkan, mending tidak masuk ke dalam masjid. Nah, dalam rangka wara'. Tapi, terkadang kita butuh. Kita membutuhkan untuk masuk ke dalam masjid. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita sholat atau tidak? Kalau kita sholat, ada larangan. Kalau kita tidak sholat, juga ada perintah. Dari Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sallam. Sehingga, perlu baik kita untuk menjelaskan, ya, mana pendapat yang rajih, wallahu alam bisawab, dalam hal ini, dari pendapat-pendapat para ulama. Perlu diketahui, ikhwani fiddin azakumullah, bahwa kedua hadis ini, ya, hadis yang menunjukkan pelarangan. Hadis yang menunjukkan pelarangan untuk sholat pada waktu-waktu tersebut. Ini adalah hadis yang sifatnya umum. Yang sifatnya umum. Larangan. Yang jelas pada setiap waktu-waktu tersebut adalah larangan. Kemudian dari sisi yang lain, hadis yang memerintahkan untuk sholat tahiyatul masjid ketika kita masuk ke dalam masjid juga umum dari satu sisi. Keumumannya dari sisi setiap kali kita masuk ke dalam masjid. Setiap kali kita masuk ke dalam masjid. Barang siapa di antara kalian yang masuk ke dalam masjid, maka jangan dia duduk sampai dia mengerjakan sholat dua rakaat. Hadis Nabi SAW ini kan umum. Keumumannya dari sisi mana? Dari sisi masuknya dia ke dalam masjid. Nah, maka pada waktu kapan saja. Nabi SAW tidak mengecualikan kecuali pada waktu terlarang. Tidak, sama sekali. Diumumkan oleh Rasulullah SAW. Jadi, kita mendapati bahwa kedua hadis ini sama-sama umum dari satu sisi. Satu sisi umum dalam hal waktu, yaitu hadis yang melarang. Di sisi yang lain, hadis masuk ke dalam masjid, umum dalam hal masuknya seorang ke dalam masjid. Masuknya seorang ke dalam masjid. Sama-sama hadis ini umum. Apabila kita sampai di sini pembahasan kita, maka benar-benar kita akan bingung. Seperti bingungnya sebagian dari kalangan para ulama sebelum mereka mengetahui permasalahan ini. Di antaranya Ibnu Hazm rahimahullah. Ibnu Hazm ini, di antara sebab yang menjadikan beliau semangat dalam menuntut ilmu, suatu ketika beliau masih belum mengerti, ya, belum menuntut ilmu, masih awam. beliau masuk ke dalam masjid. Nah, ketika beliau masuk ke dalam masjid setelah sholatul asr, maka dia hendak duduk. Ketika dia hendak duduk, ditegur oleh seorang, "Berdiri ya akhi, kerjakan sholat dua rakaat." Ya, karena itu perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun berdiri. Ya, ketika dia akan takbir, ada satu orang lagi yang datang menegur dia. "Eh, ada apa ini? Saya ingin sholat dua rakaat." "Tak boleh, ini waktu terlarang, tak boleh." Bingung Ibn Hazm. Yang satu memerintahkan, yang satu melarang. Ada apa ini? Nah, akhirnya ini merupakan salah satu sebab beliau bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Belajar tafaqquh kurang lebih 3 tahun, maka dia pun muncul dan berani debat dengan sekian para ulama pada zamannya. Subhanallah. Ya. Walhasil bahwa ini terjadi yang seperti ini. Kedua-duanya umum dari satu sisi. Ya. Sekarang ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama usul. Kita harus melihat di antara kedua keumuman ini mana yang lebih kuat umumnya. Ya. Mana yang lebih kuat umumnya? Maka di antara dua hadis ini atau dua hukum ini, yang mana yang lebih kuat umumnya, maka itu lebih kuat dan itu yang menghukumi hadis yang kekuatan umumnya itu lemah. Yang kekuatan umumnya lemah. Ya. Nah. Dalam artian hadis-hadis yang menjelaskan tentang waktu sholat ini umum. Sekarang kita ingin mengetes apakah keumumannya ini kuat atau tidak. Hadis yang menyebutkan tentang masuknya seorang ke dalam masjid, perintah untuk tahiyatul masjid, ini juga umum setiap kita masuk ke dalam masjid. Apakah keumumannya ini kuat atau tidak? Kita akan melakukan pengetesan. Ya. Bukan dengan cara memasukkannya ke dalam laboratorium, tentunya tidak. Ya. Ternyata dalam ilmu syara' juga ada percobaan-percobaan, tajarib. Maka kaum muslimin rahimakumullah, hadis yang menjelaskan tentang waktu-waktu terlarang ini, kita ingin melihat kekuatan keumumannya. Apakah dia tidak dikhususkan dengan keadaan-keadaan yang lain? Ternyata kita mendapati adanya hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan lemah, ya, keumuman dari waktu-waktu yang terlarang padanya sholat sunnah, yang menjadikan lemah keumuman tersebut, disebabkan karena adanya riwayat-riwayat yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Rasulullah Shallallahu Wasallam membolehkan untuk mengerjakan sholat sunnah pada waktu-waktu tersebut, ya, padahal itu adalah waktu yang beliau sendiri menyebutkan itulah waktu yang terlarang. Ternyata riwayat yang lain menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan mengerjakan dalam beberapa bentuk salat walaupun itu merupakan waktu-waktu yang terlarang. Salah satu contoh atau di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dari Ummu Salamah. Dalam hadis ini ada kisah. Walhasil kesimpulan dari hadis ini, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat ratibah, salat rawatib, ya, yang beliau tidak sempat mengerjakannya setelah zuhur. Disebabkan karena kesibukan ada tamu yang menyebabkan beliau tidak sempat mengerjakan sholat sunnah setelah zuhur. Akhirnya beliau qadha. Beliau tunda sampai beliau menundanya setelah mengerjakan sholatul asr. Setelah mengerjakan sholatul asr. Nah. Dan itu sering beliau kerjakan. Bahkan Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sangat sering beliau ketika mendatangi tempatku setelah asar beliau mengerjakan lagi salat 2 rakaat dan ternyata itu adalah salat yang beliau tidak sempat mengerjakannya setelah salatul zuhur. Jadi salat sunnah setelah zuhur diqadha ditunda sampai setelah asar. Menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah setelah asar. Nah, padahal hadis tadi melarang. Ternyata Rasulullah sallallahu mengerjakan. Menunjukkan bahwa pelarangan itu tidak secara mutlak, tidak secara umum. Maka satu hadis ini menunjukkan kelemahan keumuman yang terdapat dalam hadis ini. Paham ya? Nah. Kemudian hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Dari hadis Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu taala bahwa ada dua orang suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat sedang mengerjakan salat subuh. Lalu kemudian setelah beliau mengerjakan salat subuh, para sahabat melihat ada dua orang sedang nongkrong di emperan masjid. Dilihat, ada apa kok mereka? Kenapa enggak ikut sholat jamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat? Ada apa mereka ini? Apakah mereka musyrikin? Ya, kalau mereka musyrikin, kenapa mereka nongkrong di masjid? Kenapa mereka? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar aku yang mendatangi mereka berdua. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang pada mereka, tarta'idu fara'isuhuma, gemetar mereka. Ya, ada apa ini? Jangan-jangan Rasulullah SAW marah kepada kami. Kementar mereka. Nah, lalu Rasulullah SAW bertanya kepada mereka berdua. Ada apa kalian? Kenapa kalian tidak mengerjakan sholatul jamaah bersama kami? Ya, sholat fajr, sholat subuh. Kata mereka, qad sallayna fi rihalina. Sungguh kami telah mengerjakan sholat di tempat-tempat kami. Di kampung kami. Kami telah mengerjakan sholat. Ya, jadi mungkin kedua orang ini sudah mengerjakan sholat di kampung yang lain. Setelah mereka selesai mengerjakan sholat, mereka mendatangi masjidnya Nabi SAW. Ternyata mereka datang masih mendapati sholat jamaah. Dan mereka tidak ikut sholat jamaah. Karena mereka telah mengerjakannya. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Iza sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma fi masjid jamaah fasalliya ma'ahum fa innaha lakum nafilah. Apabila kalian mendatangi, apabila kalian telah mengerjakan salat lalu kemudian kalian mendatangi masjid dan kaum muslimin dalam keadaan melaksanakan salatul jamaah, maka salatlah bersama mereka karena sesungguhnya itu akan menjadi sunnah, salat sunnah bagi kalian. Ya, bukan lagi wajib karena kalian telah mengerjakan sholat wajib. Itu akan menjadi sunnah bagi kalian. Kejadian ini terjadi pada sholat subuh, sholatul fajr. Dan Rasulullah SAW bahkan menganjurkan kepada keduanya untuk mengerjakan sholat. Padahal itu adalah sholat sunnah. Dan itu terjadi setelah fajr, setelah subuh. Mereka telah mengerjakan sholatul subuh. Maka ini hadis yang kedua ini lagi. Lagi-lagi melemahkan keumuman dari waktu-waktu yang terlarang bagi seorang untuk mengerjakan salat. Nah, kemudian dalil yang ketiga. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan perlu ditinjau kembali kedudukan sanad hadis ini karena Ibnu Turkumani ketika mentahqiq Al-Baihaqi beliau menyebutkan zahir dari sanad hadis yang dhaif. Akan tetapi Sayyid Sabiq ketika menyebutkan hadis ini dalam kitabnya Fiqh Sunnah, saya melihat dalam kitab Tamamul Minnah yang dikarang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam mentaklik Fiqh Sunnah, beliau tidak mengomentari hadis ini. Sehingga hadis ini mungkin perlu ditinjau kembali dari sisi sanad hadisnya ya, dan jalan-jalan dari hadis tersebut. Walhasil hadis ini yang berasal dari hadis Qais kakaknya Sa'ad bin Sa'id. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kata beliau suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat aku mengerjakan salat 2 rakaat setelah subuh. Melihat aku mengerjakan salat 2 rakaat setelah subuh. Setelah itu dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ada apa ini? Rakaatani ba'da subuh, ada 2 rakaat lagi setelah mengerjakan salat subuh. Ada apa?" Kata Qais radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, sesungguhnya tadi aku belum sempat mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Maka aku kerjakan sekarang. Setelah mengerjakan sholat subuh, aku kerjakan sebagai qadha. Pengganti dari sholat sunnah sebelum subuh. Aku kerjakan." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam diam dari keterangan Qais radhiyallahu ta'ala anhu tersebut. Ini juga merupakan hadis yang menunjukkan bolehnya mengerjakan sholat sunnah setelah subuh, disebabkan karena ada sebab. Nah, demikian pula hadis-hadis yang lain. Para sahabah masih saja mereka mengerjakan salat. Masih saja para sahabat mengerjakan salat sunnah pada saat matahari berada di pertengahan langit pada hari Jumat. Ya, dan sama sekali mereka tidak menganggap bahwa itu adalah merupakan salat yang dibenci. Mereka masih mengerjakan sampai imam naik ke atas mimbar. Ini juga melemahkan keumuman dari hadis waktu-waktu yang terlarang bagi seorang untuk mengerjakan salat sunnah. Dan hadis yang lain, hadis Abdul Manaf yang nanti akan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Banu Abdi Manaf untuk melarang kaum muslimin tawaf di Ka'bah dan salat pada waktu kapan saja, baik di malam hari maupun di siang hari. Jangan kalian larang mereka. Siapapun kaum muslimin yang ingin mengerjakan sholat di Ka'bah, di Masjidul Haram, pada waktu kapan saja. Pada waktu kapan saja dia mengerjakan sholat, maka jangan kalian larang. Menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam juga membolehkan untuk mengerjakan sholat tersebut, walaupun pada waktu-waktu yang terlarang. Maka hadis-hadis ini kaum muslimin rahimakumullah menunjukkan bahwa keumuman dari waktu-waktu yang terlarang tersebut, keumumannya lemah. Karena ternyata dikhususkan oleh adanya riwayat-riwayat yang lain. Sementara hadis tentang tahiyatul masjid tidak ada yang mengkhususkan. Dan tidak ada yang melemahkan keumumannya. Yang ada adalah penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang yang masuk ke dalam masjid, maka beliau perintahkan dia untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Mengerjakan sholat 2 rakaat. Sampai beliau menghentikan khutbahnya pada hari Jumat. Karena beliau menganggap penting untuk mengerjakan seorang muslim mengerjakan sholat tahiyatul masjid tatkala dia masuk ke dalam masjid. Maka dari sinilah para ulama mengatakan bahwa keumuman sholat tahiyatul masjid ini lebih kuat daripada keumumannya waktu-waktu yang dilarang oleh Nabi SAW untuk sholat. Sehingga keumuman sholat tahiyatul masjid itu mengalahkan keumuman dari waktu-waktu yang terlarang tersebut. Sehingga dari sini diperbolehkannya bagi seorang untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid walaupun pada waktu-waktu yang terlarang. Disebabkan karena sholat tahiyatul masjid merupakan salah satu jenis sholat yang memiliki sebab. Maka setiap sholat sunnah yang apabila ada sebabnya bagi seorang muslim yang hendak mengerjakannya pada waktu itu, maka diperbolehkan walaupun pada waktu-waktu yang terlarang. Dan ini merupakan pendapat yang rajih insyaallah taala yang telah dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah taala sebagian dari pembahasan ini akan kita sambung di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.